Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan di tempat ini, di halaqah yang seperti ini. Tentu ini termasuk ke dalam bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat ini, pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk saling tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling wasiat dalam hal kesabaran dan wasiat dalam hal kebenaran. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah, salah satu wasiat yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua adalah berhubungan dengan keluarga kita, wabil khusus dan secara khususnya adalah anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, perihal anak-anak kalian. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan secara khusus untuk anak-anak kita. Dan kewajiban kita terhadap mereka bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan makannya, minumnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya saja. Akan tetapi ada kewajiban yang jauh lebih besar dari itu semua. Ada kewajiban yang jauh lebih penting dari semua yang disebutkan tadi. Apa itu? Wiqayatuhum minan nar. Melindungi dan menjaga mereka dari ancaman api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita hanya memperhatikan kewajiban kita terhadap anak-anak kita terkait dengan perkara-perkara lahiriah seperti makannya, minumnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya, kemudian kita mengabaikan kewajiban kita yang terkait dengan batiniah mereka, soal agamanya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, adabnya, berarti kita tidak menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita gagal dalam menunaikan amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, melindungi keluarga dalam hal ini anak-anak dari ancaman api neraka, ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan memberikan pendidikan din, pendidikan yang berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, manhaj, adab, dan hal-hal lainnya yang termasuk ke dalam kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau menyebutkan tentang seseorang yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian dia bertanya-tanya seolah tidak percaya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya? Lalu dikatakan kepadanya bahwa ini semua lantaran istighfar waladika lak. Lantaran adanya istighfar, adanya permohonan ampun yang dipanjatkan oleh anakmu kepada Allah untukmu. Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini sebuah isyarat bahwa anak-anak kita adalah harapan terbesar kita. Kita memiliki harapan besar di mana kita akan selamat nanti di akhirat dengan wujuduhum, keberadaan mereka, anak-anak kita. Kalau seandainya kita tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita, berarti kita telah menghancurkan harapan kita sendiri. Dan ini musibah. Ini musibah. Musibah yang besar. Mungkin kita sebagai orang tua banyak kekurangan. Kurang dalam hal ilmu agama, kurang dalam hal ibadah. Ketika kita punya anak-anak, maka anak-anak kita inilah menjadi satu-satunya harapan kita. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Untuk itu, kewajiban yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita sepelekan, terhadap anak-anak kita adalah dalam hal memberikan tarbiyah, pendidikan kepada mereka. Pendidikan anak ini adalah ibadah. Kalau sesuatu berhubungan dengan ibadah, itu artinya kita harus memberikan perhatian yang besar. Tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Mendidik anak itu tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Memberikan pendidikan kepada anak-anak butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ta'awun. Butuh dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesempurna-sempurna mungkin. Maka masing-masing kita semuanya berkewajiban untuk berupaya dan berusaha melakukan pendidikan yang baik. Sebagai orang tua atau sebagai sebuah lembaga yang mengadakan pendidikan anak. Ikhwan bin rahimakumullah, ada beberapa poin penting yang berhubungan khusus dengan masalah ini. Masalah pendidikan yang baik terhadap anak-anak. Antara lain, yang pertama adalah al-qudwah al-hasanah. Kita harus menjadi contoh yang baik. Sebagai orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di rumah, atau sebagai pengajar dan guru bagi anak-anak yang menyampaikan pendidikan di sebuah lembaga. Qudwah al-hasanah atau figuritas. Ini sesuatu yang sangat sangat penting. Karena anak itu akan lebih cenderung bisa mengambil faedah dari apa yang dilihatnya dibandingkan dengan apa yang didengarnya. Atau diucapkan oleh gurunya. Untuk itu penting sekali bagi kita semuanya memperhatikan soal qudwah. Bagaimana menjadi figur yang baik di hadapan anak-anak? Bagaimana menjadi contoh yang baik di hadapan anak-anak? Salah satu keberhasilan Nabi alaihi salatu wasalam mendidik generasi demi generasi dari kalangan umat ini adalah karena figuritas yang beliau miliki. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qudwah yang hasanah, ada contoh yang baik bagi kalian. Hal pertama yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figuritasnya. Ada uswah hasanah, contoh yang baik. Mungkin bertanya, bagaimana caranya kita menjadi uswah hasanah, menjadi qudwah hasanah bagi anak-anak kita? Simpel saja sebenarnya. Mungkin banyak orang yang menyebutkan berapa teori, harus begini, harus begini, harus begitu. Sebenarnya simpel saja. Apa itu? Pertama, kita sebagai orang tua atau sebagai sebuah lembaga pendidikan harus menjadi yang pertama dalam hal melaksanakan dan mengamalkan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita. Ini yang pertama. kita harus menjadi orang yang pertama. Sebelum menyuruh sesuatu kepada anak-anak kita, maka kita harus mengamalkannya terlebih dahulu. Kita harus melaksanakannya terlebih dahulu. Kalau kita katakan kepada anak kita, nak, ayo, sana, kamu berangkat sholat berjamaah ke masjid. Tapi kitanya diam, maka kita belum menjadi uswah yang hasanah. Kita belum bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita katakan kepada anak-anak kita, nak, pergi sana, sekolah. Sementara kita malas-malasan untuk menghadiri majlis ta'lim, majlis ilmu, maka kita belum menjadi uswah hasanah. Pendidikan tidak akan pernah berjalan. Sebaik apapun bangunannya. Sekumplit apapun sarana dan prasarana. Semua itu menjadi tidak berarti kalau tidak ada qudwah. Bagaimana mungkin kita akan paksa anak kita untuk sekolah, belajar, sementara kita nampak dan terlihat oleh anak-anak kita malas-malasan dalam menghadiri majlis ilmu. Mustahil. Tak akan pernah bisa anak kita menjadi orang yang giat belajar kalau kitanya tidak memberi contoh yang baik. Penting bagi orang tua untuk perhatikan hal ini. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik harus menjadi orang yang pertama meninggalkan segala hal yang kita larang anak-anak kita untuk melakukannya. Kita larang anak kita untuk keluyuran di luar. Nah, kamu jangan keluyuran keluar, kamu jangan ke sini, kamu jangan ke sana. Sementara kita sebagai orang tua justru memberi contoh seperti itu kepada anak-anak, maka gak mungkin terwujud pendidikan yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Termasuk para pendidik di sekolah. Kita harus selalu ingat bahwa anak-anak itu akan lebih dapat mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka dengar dan diucapkan oleh para pendidik. Karena itu, kita sebagai orang tua, jangan sekali-kali mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas ditiru oleh anak-anak. Hati-hati. Jangan dikira keberadaan anak-anak kita di sekitar kita itu tidak memperhatikan kita. 1x24 jam mereka akan melihat bagaimana tindak tanduk kita sebagai orang tuanya. Apa yang kita lakukan sebagai pendidik di hadapan mereka. Anak-anak akan melihat. Ada istilah kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohon, ya, itu istilah tidak sama. Memang ada benarnya seperti itu. Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang beliau tidak memerintahkan umatnya kepada sesuatu melainkan beliau yang pertama melakukannya, mengamalkan. Dan beliau tidak melarang umatnya dari melakukan sesuatu melainkan beliau yang pertama kali meninggalkannya. Luar biasa. Kalau kita ingin menjadi pendidik yang baik, harus memiliki qudwah hasanah. Prinsipnya itu saja. Cuma dua prinsipnya. Kita tidak butuh kepada banyak teori, wah harus begini, harus begini. Nah, qudwah hasanah itu hanya itu tadi. Kita harus menjadi orang yang pertama dalam melaksanakan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak dan menjadi orang yang pertama dalam meninggalkan segala hal yang kita larang anak-anak untuk melakukan. Kalau ini sudah bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita bersama anak-anak kita di dalam rumah ataupun bersama anak-anak kita di sekolah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik dari pendidikan yang kita adakan. Makanya ini poin yang sangat-sangat saya tekankan. Jangan sekali-kali mempertontonkan, memperlihatkan sesuatu yang buruk di hadapan anak-anak. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung kapan anak-anak boleh ya, bertemu dengan kita sebagai orang tuanya. Kapan anak-anak tidak boleh melihat kita sebagai orang tuanya. Kan ada waktu-waktunya tertentu. Ada aturan main. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah al-muraqabatu wal-mulahawah. Setelah kita memberikan qudwah yang hasanah, contoh yang baik, berikutnya sebagai upaya kita menjalankan pendidikan yang baik terhadap anak-anak adalah al-muraqabatu wal-mulahawah, memberikan perhatian dan pengawasan. Sebagai orang tua yang baik, ia akan senantiasa memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dalam keadaan anak-anaknya tidak mengetahui. Sebagai orang tua yang baik, akan mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya saat mereka pergi ke tempat belajar. Sebagai orang tua yang baik, akan memperhatikan anak-anaknya saat mereka pulang dari tempat belajar. Sebagai orang tua yang baik, akan memperhatikan semua buku tulis catatan anak-anaknya. Hasil belajar. Ini orang tua yang baik. Ini orang tua yang perhatian terhadap pendidikan. Sebagai orang tua yang baik, ia akan memperhatikan dan mengawasi dengan siapa anaknya bergaul. Kita sebagai orang tua tidak cukup puas atau tidak boleh puas dengan hanya melihat anak-anak sudah pergi belajar. Harus ada upaya dari kita untuk terus mengawasinya. Apakah benar-benar pergi ke tempat belajar atau tidak. Tidak cukup kita katakan kepada anak kita, anak pergi belajar sana. Dan selesai. Tidak. Tidak cukup juga bagi kita untuk bertanya kepada para pendidik atau para pengelola sebuah lembaga, apakah anak saya sudah pulang? Oh, sudah selesai. Tidak. Kita sebagai orang tua harus punya upaya memperhatikan dan mengawasi anak-anak pergi ke sekolahnya ataupun pulang dari sekolahnya, tempat belajar. Ketika di rumah kita periksa, lihat tulisannya. Mana hasil belajarnya? Kalau ada PR diingatkan, diberi motivasi, didorong untuk menyelesaikan dan mengajarkan. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak. Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan sehari-harinya begitu besar perhatiannya kepada Hasan dan Husain, kepada putrinya Fatimah. Tidak ketika berada dengan berdekatan dengan anak-anak itu seperti dengan orang lain. Kita sebagai orang tua harus mampu menampakkan perhatian yang besar. Setiap kali bertemu dengan mereka, ditanya, dicandai, dipeluk, dicium. Seperti ini Nabi alaihi salatu wassalam. Yuqabilu al-Hasan wal-Husain. Beliau mencium Hasan, mencium Husain, mencandai Hasan, mencandai Husain. bangun kedekatan dengan anak. Jadikan si anak itu merasa nyaman ketika berdekatan dengan kita. Tanyakan bagaimana perkembangan anak-anak kita selama di sekolah, selama di madrasah. Jangan menampakkan ketidakpedulian sebagai orang tua. Kalau urusan pendidikan, walau bagaimanapun, yang namanya orang tua mesti terlibat. Sekalipun antum sebagai orang tua sudah menyekolahkan anak antum ke sebuah tempat, ke sebuah lembaga pendidikan, itu bukan artinya tanggung jawab antum lepas begitu saja, tidak. Kita harus terlibat dalam mengawasi dan memperhatikannya, apalagi kalau anak itu pulang pergi. Diawasi, diperhatikan, dilihat. Bahkan harus bekerja sama dengan baik dengan pihak pendidikan, lembaga pendidikan. Ikhwanuddin rahimakumullah. Yang ketiga berikutnya adalah at-tahdzir. Apa yang dimaksud dengan tahdzir di sini? Yang dimaksud dengan tahdzir di sini adalah menanamkan rasa takut dalam hati anak-anak terhadap hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan. Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa ini jelek, ini buruk. Ini tidak boleh ditiru. Ini berbahaya. Ini melanggar perintah Allah. Ini dosa. Tanamkan rasa takut dalam diri anak-anak kita sejak dini dari berbagai macam kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan kesalahan, tidak boleh dibiarkan, ditegur, diberitahu. Ada salah seorang sahabat, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, sahabat Amr bin Salamah, beliau mengatakan, kuntu akul ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku pernah makan bareng dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ja'altu yadi tatishu fi shahbati. Kemudian tanganku mengacak nampan yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, ya gulam sambillah. Wahai gulam, bacalah di sini. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak disepelekan urusannya. Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengatakan anak-anak, biasa, biarkan saja. Ada hal-hal yang memang kita harus membiarkan anak-anak karena itu bagian dari permainan mereka dan tidak membahayakan mereka. Tapi ada hal-hal yang kita justru harus berhati-hati dan waspada. Gak bisa semua yang dilakukan oleh anak-anak itu ditolerir begitu saja. Kalau untuk urusan pendidikan, kita harus waspada, tegas. Nabi alaihi salatu wasalam tidak membiarkan Amr bin Salamah ketika ngacak makanan. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepadanya, ya gulam kul samillah, wahai gulam ucapkan bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tanganmu, tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan makanan yang dekat denganmu. Diberi pendidikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan pendidikan adab dan akhlak yang luar biasa. Ya. Jangan katakan, ya nanti juga kalau sudah besar insya Allah adabnya baik kok. Ini kan sekarang masih anak-anak, gak? Tidak bisa begitu. Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan adab kepada anak-anak sejak dini. Sejak masih kecil. Makanya kalau berbicara tentang pendidikan anak-anak, sebagian para ulama ada yang mengatakan kita sudah bisa mendidik mereka sebelum kehadiran mereka sekalipun. Sebelum kehadiran mereka sekalipun. Dimulai dari apa? Dimulai dengan kita mencari istri yang salihah. Kemudian apa lagi? Ketika berhubungan dengan istri kita, kita berdoa. Itu semua pendidikan. Setelah anak kita lahir, kita beri nama yang baik. Itu termasuk ke dalam kerangka pendidikan. Jadi gak ada istilah, nantilah kalau sudah besar juga adabnya baik kok. Biasa sekarang anak-anak, gak bisa begitu. Itu sejak kecil itu kita harus benar-benar perhatian. Harus benar-benar perhatian. Ini pendidikan. Pendidikan agama. Pendidikan yang menyangkut din. Harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh asal-asalan. Asal ada pengajar, selesai. Asal ada anak-anak yang diajar, anak-anak didik, selesai. Tidak. Masih ada tahapan-tahapan lain yang mesti kita lalui. Mesti kita laksanakan. Kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian penuh. Demikian juga pengelola pendidikan sama. Harus adanya ta'awun antar mereka semua. Salah kalau ada orang tua merasa sudah menitipkan anaknya, menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan dan selesai urusan. Tidak mau tahu. Ini bukan orang tua yang baik yang seperti ini. Bukan orang tua yang baik yang seperti ini. Bukan orang tua yang punya kepedulian dan perhatian terhadap pendidikan anak yang seperti ini. Para pendidik juga sama ketika mendidik anaknya di sekolah, di tempat belajar, tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa ini begini nak, dan selesai. Tidak. Tapi harus disertai dengan pendekatan-pendekatan yang baik, contoh yang baik di hadapan mereka. Khairuddin rahimakumullah. Butuh ta'awun, butuh kerjasama. Dan semua terlibat langsung dalam urusan pendidikan. Berikutnya khairuddin rahimakumullah adalah tentang al-uqubah, pemberian hukuman kepada anak-anak. Para ulama rahimahumullah, mereka telah menyebutkan beberapa tahapan-tahapan dalam hal memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh si anak. Di antaranya yang pertama, dikatakan la yu'amalu waladu daiman bil uqubah. Anak itu atau seorang anak tidak boleh selalu diberi hukuman. Sedikit-sedikit dihukum. Sedikit-sedikit dihukum. Padahal kalau dikatakan kesalahan juga bukan kesalahan. Karena jengkel, dipukul, dihukum. Karena tidak sabar menghadapinya, dihukum. Bukan seperti itu cara bermuamalah dengan anak-anak. Kita harus lebih melakukan pendekatan kepada mereka. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari Muslim, seperti yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam masuk menemuiku dan di sisiku ada akhi shagir. Ada anak dari saudaraku yang masih kecil yang dipanggil dengan Abu Umair. Abu Umair ini memiliki seekor burung. Ia suka bermain dengan burung tersebut, burung kecil. Ketika burungnya mati, Abu Umair sering melamun sedih, cenderung diam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk dan mendapati Abu Umair dalam keadaan seperti itu, Nabi menghiburnya. Mungkin kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam saja tidak digubris oleh Abu Umair pada waktu itu. Nabi paham dengan kondisi Abu Umair. Nabi mencoba menghiburnya. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nubayr. Wahai Abu Umair, kira-kira sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Nubayr, si burung kecil ini? Abu Umair pun merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada anak-anak. Semua yang dilakukan oleh Nabi kepada anak-anak itu memberikan pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita. Mungkin kita merasa jauh hubungan dengan anak-anak. Cobalah lakukan pendekatan. Kenapa anak-anak kok nakal, kok ini? Cobalah lebih intensif mendekati mereka. Jadi yang pertama kaitannya dengan memberikan hukuman adalah tidak selalu dan terus-menerus memberikan hukuman kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak memberikan hukuman kepada anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan pertama. Melakukan kesalahan baru sekali langsung diberi hukuman. Ini tidak tepat. Ini keliru. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan hukuman yang sama terhadap semua kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Karena tentunya kesalahan-kesalahan tersebut berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Maka hukumannya pun harus berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Kesalahan yang dilakukan itu tidak sama, sehingga hukumannya pun tidak boleh sama. Harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Boleh bagi kita sebagai orang tua memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi ada aturan mainnya. Para pendidik juga mestinya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kadang-kadang kalau kita terlalu terus-terusan memberikan hukuman kepada si anak, maka anak-anak akan lari menjauh dari kita. Itu diantaranya, ikhwan fillah rahimakumullah, empat perkara sebagai bentuk upaya kita untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak. Pertama, qudwah hasan, contoh yang baik. Kemudian yang kedua, pengawasan dan perhatian. Yang ketiga, at-tahdhir. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah memberikan hukuman. Ya ikhwan fillah rahimakumullah, sebisa mungkin kita menjauhi kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Apa saja bentuk kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak? Di antaranya pertama, mengusir mereka dari rumah. Atau mengusir mereka dari lembaga pendidikan. Ini hal yang harus dijauhi. Kalau anak-anak sudah diusir dari rumah, akan bersama siapa mereka? Keadaan mereka di rumah dengan kenakalannya itu jauh lebih baik bagi kita sebagai orang tua daripada mereka berada di luar rumah. Daripada kita usir. Jadi sebuah kesalahan yang besar melakukan pengusiran terhadap anak-anak. Kita memang butuh kerja keras ekstra dalam pendidikan anak ini. Gak bisa dibebankan kepada sebagian orang. Kita semuanya butuh terlibat. Kebanyakan di antara kita, kalau anaknya sudah biasa pergi sekolah, pulang sekolah, itu sudah selesai. Padahal sebenarnya tidak begitu. Kita sebagai orang tua harus terus terlibat. Melibatkan diri dalam pendidikan itu. Kalau di rumah, maka menjadi tanggung jawab kita. Sepenuhnya. Di sekolah, di tempat belajar, menjadi tanggung jawab pendidik. Di luar rumah, kalau kita dalam sebuah lingkungan, menjadi tanggung jawab semua. Menjadi tanggung jawab semua. Butuh capek memang mendidik anak. Butuh pengorbanan. Waktu kita korbankan, pikiran kita korbankan, tenaga. Tapi hanya dengan itu, pendidikan anak terwujud dengan baik. Tidak asal-asalan. Semua butuh mencurahkan kesemangatannya. Jadi hindari kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, al-mufadalah bainal aulad. Al-mufadalah bainal aulad. Maksud dari al-mufadalah baina al-aulad itu membanding-bandingkan antara anak-anak yang satu dengan yang lain. Sungguh merupakan kesalahan yang besar ketika kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak kita, kemudian kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Tuh, nah lihat, ini bagus, begini-begini, kamu jelek. Kamu gagal, kamu tidak bisa. Ini fakta, ada banyak kejadian yang seperti ini. Tuh lihat adikmu, adikmu saja bisa. Oh, tulisannya bagus, kamu kakaknya kok kayak gini tulisannya. Dijatuhkan. Ya, anak-anak. Kalau seperti ini, gagal kita mendidik mereka. Gak bisa, gak boleh begini. Tuh lihat, adikmu saja paham, cepat pahamnya, nah kamu kok lambat. Padahal orang tuanya juga belum tentu cepat konek. Tapi anak-anak ditekan seperti itu, dijatuhkan mental. Salah kita mendidik seperti ini. Para pendidik di sebuah lembaga juga sama. Hati-hati, jangan sampai melakukan hal yang seperti ini. Memuji satu anak, menjatuhkan anak yang lainnya. Jangan sampai seperti ini. Oh, Masya Allah, kamu pintar. Ya, wah, si pulang ini, lama ini, bodoh ini rankingnya saja. Di bawah. Di hadapan anak. Pendidik yang baik tidak seperti itu. Atau memberikan perhatian kepada sebagiannya dan mengabaikan sebagian. Ada Nasallallahu alaihi wasallam, sebagian orang tua yang begitu besar kasih sayangnya kepada salah satu anaknya, sementara yang lainnya diacuhkan, tidak mendapatkan kasih sayang yang sama. Ini berbahaya. Para pendidik juga sama di lembaga pendidikan. Tidak sedikit yang seperti itu. Perhatian kepada salah satu anak atau beberapa anak, tapi tidak perhatian kepada yang lainnya. Mungkin karena ke anak-anak ini adalah anak-anak orang kaya misalnya. Anak-anak yang bisa diperkirakan, oh bantuannya luar biasa terhadap dakwah. Sementara mengacuhkan, mengabaikan anak-anak yang sakit. Sebagai pendidik yang baik, tidak seperti itu. Ketika diamanahi untuk mengelola, mendidik sebuah, mengadakan sebuah pendidikan, maka harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan yang lain. Ini kesalahan yang kedua dalam mendidik anak. Kemudian berikutnya, al-kadhibu 'ala tifli, berdusta di hadapan anak-anak. Banyak alasan orang tua ketika melakukan kedustaan di hadapan anak-anaknya. Misalnya dalam rangka mendiamkan anaknya karena nangis terus. Sudah, nah, jangan nangis terus. Insyaallah nanti kita pergi ke sana. Ya. Jalan-jalan kita ke pantai misalnya. Ke kebun binatang. Setelah anaknya diam, janji itu tidak ditunaikan. Ini kesalahan yang besar dalam mendidik anak. Pendidik di sekolah juga sama. Anak-anak sudah diam. Ayo diam, diam. Duduk ya. Yang baik sekarang belajar dulu. Nanti insya Allah setelah ini kita akan jalan-jalan sebentar keluar. Anak-anaknya sudah duduk, sudah mau belajar. Setelah itu janjinya tidak dipenuhi. Jadi orang tua atau para pendidik melakukan kedustaan seperti itu rata-rata ya, disebabkan karena mungkin ingin mendiamkan anaknya yang nangis terus. Atau ingin memberi motivasi ya, kepada anaknya agar mau melakukan apa yang disuruhnya atau yang diperintahkan. Ayo kerjakan besok PR ya. Yang mengerjakan PR akan dikasih hadiah. Besok harinya, semua anak-anak sudah mengerjakan PR, hadiahnya tidak dikasihkan. Ini sebuah kesalahan yang besar. Tidak terasa memang. Ya. Mungkin dianggap sepele, tapi ini sebuah kesalahan. Tidak boleh seperti ini. Selanjutnya, yang termasuk kesalahan dalam mendidik anak adalah ad-difa anil walad bi hadratih. Membela anak di hadapannya langsung. Membela anak di hadapannya secara langsung. Biasanya yang punya kecenderungan pembelaan yang kuat terhadap anak-anak itu ibu. Ibu. Ketika si anak itu sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, sedang ditegur, dinasehati sama ayahnya, sama abinya, tiba-tiba ibunya berkata di hadapannya, sudahlah, Bi. Cuma kesalahan segitu aja kok. Sampai diperingatkan dengan keras, sudah. Dia itu masih jauh lebih baik daripada anak-anak yang lain. Itu diucapkan di hadapannya. Subhanallah, ini tidak mendidik. Tidak mendidik si anak untuk menerima kesalahan. Dan mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah kesalahan. Sering sekali ini terjadi. Sering sekali ini terjadi. Ini bukan orang tua yang baik. Ini orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Gak boleh begitu. Ada lagi yang modelnya ketika anaknya melakukan kesalahan, didisebabkan kesalahan itu kepada orang lain. Jelas anaknya mendapatkan kesalahan, diberi teguran dari sekolah, bahwa anakmu salah, gini-gini. Tidak menerima. Masa baik kok, gak masalah. Oh itu mungkin teman-temannya aja. Gak bisa begitu, sebagai orang tua yang baik, Hal pertama yang harus dilakukannya adalah lihat, mengecek, memperhatikan apakah benar anaknya melakukan hal yang seperti itu atau tidak. Tidak menisbatkan semua kesalahan itu kepada orang lain. Sementara anaknya pengen selamat terus. Kalau sudah ada ketidaksinkronan antara kedua orang tua dalam mendidik anak, ini susah. Jadi penting adanya sinkronisasi, sambungisasi, komunikasi antara ibu dan ayah, antara orang tua, antara umi dan abi. Kerjasama yang baik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kalau si anak itu salah, mendapatkan teguran dari abinya, ibunya jangan kemudian memberikan pembelaan. Apalagi pembelaan tersebut dilakukan di hadapan anaknya. Ini dampaknya sangat negatif sekali. Anak itu akan dengan tenang dan nyaman melakukan kesalahan apapun. Tidak merasa takut untuk melakukan kesalahan. Kenapa? Karena merasa memiliki pembela. Selain itu, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah al-mubalaghatu fi ihsani dhon, berlebihan dalam berhusnuzon kepada anak-anak. Berlebihan dalam berhusnuzon kepada anak-anak. Insyaallah, anak kita enggak akan melakukan seperti itu. Biarkan saja dia pergi sekolah. Ya, sendirian, pulang sendirian, enggak masalah. Terlalu berhusnuzon, bersangka baik kepada anak. Akibatnya apa? Akibatnya tidak memberikan perhatian dan pengawasan. Kalau sudah tidak ada perhatian dan pengawasan, ini sangat berbahaya. Jadi jangan terlalu berhusnuzon kepada anak. Tetap lakukan pengawasan, perhatian yang ketat. Dan sebaliknya, jangan juga terlalu bersu'udzon kepada anak-anak. Berburuk sangka kepada anak-anak. Setiap kali si anak datang telat, langsung diinterogasi. Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan? Ini, itu. Wah, diinterogasi. Sampai takut si anak. Terlalu bersu'udzon. Hei, apa yang bisa kamu itu? Cuma lihat, pulak. Lalu bersukupan. Terus semua gerak-gerik anak, sekalipun di rumah, wah, diawasi dengan begitu ketatnya. Ini terlalu gulu. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus, ya tidak. Harus pertengahan. Tidak terlalu berhusnuzon kepada anak-anak, tidak juga terlalu bersukupan kepada mereka. Benar bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi bukan berarti bahwa kita harus setiap saat menginterogasi mereka, anak-anak. Contohlah bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam berikan pendidikan kepada anak-anak, para salaf, para sahabiyah, luar biasa. Kesalahan-kesalahan yang seperti tadi, penting sekali untuk kita tinggalkan. Tujuannya supaya pendidikan anak yang kita harapkan itu benar-benar terwujud. Karena insya Allah semua orang tua cita-citanya hanya satu, memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang soleh, anak yang baik, anak yang memiliki pengetahuan agama. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, adzibuhum wa'allimuhum. Ajari mereka adab dan ajari mereka disiplin-disiplin ilmu. Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengajari mereka berbagai macam disiplin ilmu, sementara akhlak dan adabnya diabaikan. Justru saat ini yang terpenting adalah bagaimana membentuk adab dan akhlak anak itu dengan baik. Kalau sudah itu terbentuk, kalau sudah itu terwujud, maka pendidikan apapun yang kita berikan kepada mereka akan dengan mudah bisa sampai. Gak usah terlalu muluk-muluk dalam pendidikan anak. Adzibuhum, ajari mereka adab. Bagaimana cara mengajari mereka adab? Awali dari diri kita sebagai orang tuanya. Mulai dari kita sebagai pendidik. Harus punya adab. Kalau kita menuntut anak beradab, sementara anak tidak bisa melihat mana contoh adab yang baik, tidak mungkin bisa terlaksana, terwujud harapan kita. Jadi ke anak yang beradab dan berakhlak. Tidak usah muluk-muluk. Ajari mereka akhlak. Ajari mereka kesolehan. Kasih tahu mereka mana batasan-batasan yang dibolehkan, mana batasan-batasan yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang baik. Dengan cara apa? Kita sebagai orang tua yang pertama kali memperlihatkan dan memberi contoh anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Mungkin banyak orang tua yang, tuh kenapa kok anaknya seperti ini? Nah kan yang bukan main. Tapi tidak pernah introspeksi. Ini sebuah kesalahan. Tidak boleh begitu. Awal dari diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan ku anfusakum, jaga diri kalian terlebih dahulu. Ya. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian terlebih dahulu. Wa ahlikum, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian. Dalam hal ini adalah anak-anak dari ancaman api neraka. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, maka kita pun harus berupaya menjadi pribadi yang soleh. Bagaimana mungkin kita tekan anak-anak kita untuk belajar sementara kita habiskan waktu di luar? Pergi pagi untuk bekerja, pulang sore. Tidak pernah perhatian mempertanyakan bagaimana anak sekolah, bagaimana ini, bagaimana itu. Orang tua macam apa seperti ini? Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, tetap kita tidak boleh menghindar dari kewajiban ini, pendidikan terhadap anak. Ini tanggung jawab yang besar. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempertanyakan kita kepada kita. Na'udzubillah kalau sampai terjadi hujat menghujat antara kita dengan anak kita di yaumil akhir nanti. Maka tolong perhatikan. Segala pintu-pintu yang mengarah kepada kerusakan jangan sampai ditampakkan di hadapan anak-anak. Dan sebaliknya segala pintu yang mengarah kepada kebaikan buka lebar-lebar di hadapan anak-anak. Beri contoh mereka dalam hal ini. Kita memang harus bekerja keras. Berupaya. Bagaimana upayanya para salafus soleh dalam mendidik anak-anaknya. Wajar kalau Imam Bukhari sampai seperti sekarang ini yang kita ketahui. Karena ayahnya tidak pernah memberikan sesuap makanan yang haram sedikit pun kepada Imam Al-Bukhari. Luar biasa. Jadi Imam Bukhari seperti ini. Ayahnya sampai mengatakan, aku tidak pernah memberikan sesuap makanan pun yang haram ke mulut Imam Bukhari. Jadi kadang-kadang di samping kita butuh memberikan pendidikan kepada anak-anak, kita juga butuh dididik. Diri kita juga butuh untuk dididik. Aman. Makanya sebuah pendidikan itu harus ada sistem. Harus ada manajemen yang baik. Supaya semua terlibat dalam sebuah pendidikan. Seorang mudarris jangan hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah disampaikan kepada anak-anak dan selesai, tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, seperti itu, seorang mudarris itu di samping menyampaikan ilmu-ilmu kepada anak-anak, dia juga harus memperhatikan keadaan anak-anak. Orang tua juga sama. Tidak selesai kewajiban orang tua dengan menyekolahkan anaknya. Masih tetap ada kewajiban. Dukung program-program yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang anaknya sekolah itu. Dukung. Penuh. Kalau sudah ada hubungan yang Masya Allah baik, ini Insya Allah lancar pendidikan. Jangan biarkan kerusakan sekecil apapun. Jangan biarkan kerusakan sekecil apapun, apalagi menyangkut anak-anak. Mesti segera ditangani, segera diatasi. Segera diselesaikan. Karena kita ingin anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, intinya beberapa hal yang patut untuk kita renungkan adalah mungkin saja kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu disebabkan karena ihmaluna fi tarbiyatihim, karena kita belum benar-benar perhatian dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Belum serius, belum sungguh-sungguh. Sehingga pendidikan yang kita harapkan tidak rampa, tidak terwujud. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan, maka ini ibadah. Ibadah itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin dan sesempurna-sempurna mungkin. Butuh kesungguhan, butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh sistem, butuh manajemen, butuh pengelolaan yang baik. Soal pengelolaan itu teknis. Tapi itu juga dibutuhkan. Itu penting. Termasuk hal yang mendukung berjalannya sebuah pendidikan. Di samping itu, kita sebagai orang tua harus terjun. Ya. Memperhatikan beberapa hal yang diantaranya sudah disampaikan tadi. Kemudian, bisa jadi juga keadaan anak-anak yang tidak kunjung membaik itu karena tidak adanya kudwah yang hasanah. Tidak ada figur yang baik. Yang ada kudwah sayyi'ah. Figur yang jelek. Contoh yang tidak baik. Contoh yang buruk, baik pada kedua orang tua, atau juga pada mu'allim, pendidik. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita bicara masalah pendidikan tentu sifatnya luas dan tidak cukup dengan hanya satu kali majlis. Harus banyak majlis untuk membahas soal pendidikan. Karena pendidikan ini selalu baru. Selalu baru. Terus. Makanya ada istilah evaluasi. Pembenahan demi pembenahan. Terus. Dan yang paling utama adalah adanya kesadaran dalam diri kita semuanya tentang pentingnya sebuah pendidikan. Kita tidak terlalu mengkhawatirkan anak-anak kita ketika kita tinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa dalam soal keduniaan. Tapi yang kita khawatirkan adalah soal kepribadian mereka, agama mereka. Ini yang kita harus lebih khawatirkan. Kalau soal keduniaan itu atas Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang berjalan di muka bumi ini, itu atas Allah tanggungan rezekinya. Selesai. Yang kita lebih khawatirkan itu adalah bagaimana anak-anak kita nanti. Itu yang harus selalu jadi bahan renungan kita. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri saja. Di belakang kita ada anak-anak. Ini butuh perhatian. Butuh keseriusan. Butuh kemauan dari kita untuk mendidiknya. Anak-anak itu tidak cukup kita hanya memenuhi kebutuhan lahiriahnya saja. Masya Allah, kalau kebutuhan lahiriahnya kita penuhi, apapun yang diminta, kasih. Tapi untuk kebutuhan batiniahnya kita abaikan. Maka kalau kita seperti ini, gagal kita dalam mendidik mereka. Khianat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanat Allah, amanat Rasul. Dan amanat-amanat semua yang dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Oleh sekarang kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa harapan kita satu-satunya adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Ini yang akan menyelamatkan kita. Kita harus berupaya bagaimana membuat mereka soleh. Bukan sebuah kebanggaan anak-anak kita punya segalanya dalam hal harta. Bukan sebuah kebanggaan. Tapi kita akan menjadi bangga ketika melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Beradab, berakhlak, berakidah, bermanhaj. Ya. Ini yang membuat kita semua bangga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.